Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم جميعا. Sesuai jadwal Sabtu ganjil, maka barakallahu fikum, pada Sabtu, hari Sabtu sore ini kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Munakhas fi syarhi kitab Tauhid, yakni kitabnya Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, yang beliau mensyarah kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Masih pada pembahasan bab fadlit tauhid wa ma yukaffiru minaz dzunub, bab keutamaan tauhid dan sesuatu yang bisa terhapus dari dosa-dosa yang ada. Sekarang kita masuk pada hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Berkata Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri semoga Allah meridhai beliau, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau bersabda, qala Musa, Nabi Musa alaihi salam berkata, ya Rabbi alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi, azkuruka wa ad'uka bihi, wahai Rabbku, yakni Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Rabbku alimni syai'an, ajarilah aku sesuatu. Adkuruka wa ad'uka bihi, yang dengannya aku bisa mengingatmu, berzikir kepadamu, dan berdoa dengan sesuatu tersebut kepadamu. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qul ya Musa." Katakanlah wahai Musa, "La ilaha illallah." Katakanlah la ilaha illallah. Qala, maka Nabi Musa alaihissalam menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, Nabi Musa menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hadza." Semua hambamu mengucapkan kalimat ini. Inginnya Nabi Musa alaihissalam, beliau menginginkan selain la ilaha illallah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya memberikan sebuah zikir, sebuah kalimat yang Nabi Musa bisa berdoa, bertawasul dengannya dengan ucapan la ilaha illallah. Maka Nabi Musa menyatakan, "Wahai Rabbku, semua hamba mengucapkan la ilaha illallah." Nabi Musa ingin yang lain. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, menimpali ya ucapan Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, wahai Musa, lau anna samawati sab'a, sekiranya langit-langit yang tujuh, wa amirahunna ghairi, beserta penghuninya selain aku, wal ardina sab'a fi kifatin, dan juga ditambah lagi bumi-bumi yang tujuh berada di satu timbangan, wa la ilaha illallahu fi kifatin, sementara kalimat la ilaha illallah di timbangan yang lain, malat bihinna la ilaha illallah, niskaya kalimat la ilaha illallah lebih berat." Ya, lebih berat. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa shahhahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan Al-Imam Al-Hakim, dan Al-Imam Al-Hakim mensahihkan hadis ini. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, hadis ini menunjukkan ya keutamaan la ilaha illallah. Baik, sekarang kita baca syarah penjelasan yang dibawa oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Beliau menyatakan, Abu Sa'id Al-Khudri, huwa Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad Ibnu Malik Ibni Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudri nisbatan ila Bani Khadroh, nisbatan ila Bani Khadroh. Kata beliau, Abu Sa'id Al-Khudri, beliau bernama Sa'ad bin Malik. Ya, Sa'ad bin Malik, kunyahnya Abu Sa'id. Kakeknya bernama Sinan bin Sinan Al-Khazraji, dari suku Khazraj yang ada di Madinah. Al-Ansari, yang beliau merupakan ya kaum Ansar, kaum yang ada di Madinah yang menerima para sahabat yang hijrah dari kota, dari Makkah ke Madinah. Beliau barakallahu fikum nisbah al-Khudri karena dinisbahkan kepada Bani Khudrah. Sahabiyun Jalil, beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Wabnu Sahabi, dan beliau selain sebagai sahabat, beliau juga anak dari sahabat. Ya, yang bernama Malik bin Sinan. Rawa anin Nabi alaihi salatu wasalam ahaditsa katsirah. Beliau meriwayatkan hadis yang sangat banyak dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mata sanata Rabi'ah wa sab'ina min al-Hijrah. Beliau meninggal pada tahun 74 Hijriah. Ini sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri. Barakallahu fikum. Meriwayatkan hadis ya tentang keutamaan la ilaha illallah. Kemudian berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, Musa yang dimaksud dalam hadis ini, Musa huwa Musa ibnu Imran Rasulullah. Beliau adalah Musa bin Imran, utusan Allah. Yakni Nabi Musa yang dikenal di tengah-tengah kaum muslimin. Beliau adalah utusan Allah. Ila Bani Israel, yang diutus kepada Bani Israel. Wa kalimur Rahman, dan Nabi Musa alaihissalam merupakan ya Rasulullah, utusan Allah yang mendapat gelar Kalimur Rahman. Seorang hamba yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian atkuruka, maksud dari hadis atkuruka, usni alaika wa ahmaduka bih. Aku menyanjungmu dan memujimu. Yakni Nabi Musa alaihissalam menginginkan sebuah kalimat, sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya selalu mengingat Allah, berzikir dengannya, berdoa dengannya, bertawasul dengannya. Wa ad'uka bihi, maknanya adalah atawassalu bihi ilaika iza da'autuka. Aku bertawassul kepadamu ya Allah dengan kalimat tersebut apabila aku, ketika aku berdoa kepadamu. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya tawassul, ya, tawassul kata para ulama diantara maknanya adalah ya al-qurbah ilallah bita'atihi. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menjalankan ketaatan-ketaatan. Itu namanya tawassul. Sehingga tawassul disebutkan oleh para ulama ya ada tiga. Tawassul yang syar'i, tawassul yang bid'i, yang bid'ah, dan tawassul yang syirik. Syirik. Jadi tawassul berkafikum ada tiga. Kalau mau dibagi secara global ada dua. Yang syar'i dengan yang mamnu', yang dilarang. Nah, yang dilarang ini yang masuk padanya bid'ah dan syirik. Banyak yang menyebutkan barakallahu'alaikum, menjelaskan tentang makna-makna atau macam-macam tawassul. Seperti Syekh bin Baz, Syekh Shalih Al-Fauzan, barakallahu'alaikum, Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Tawassul yang syar'i dicontohkan di sini. At-tawassul ilallahi ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Mendekatkan diri kepada Allah dengan ya, ketika berdoa menyebut nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang mulia. Ya Razzaq, urzukni, wahai zat yang maha memberi rizki, berilah aku rizki. Dengan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Ini masih pembahasan yang syar'i. Kemudian contohnya juga, at-tawassul ilallahi ta'ala bil imani bihi wa bi rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Berarti mengimani semua perkara keimanan yang wajib untuk diimani. Terkait dengan barakah hukum rukun iman, kemudian terkait dengan Rasul. Kemudian termasuk tawassul yang syar'i. Yang ketiga, at-tawassulu ilallahi ta'ala bil amali soleh. Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan beramal soleh. Ini tawassul. Namanya amal soleh, ada amalan yang wajib, ada amalan yang nafilah, yang sunnah. Yang keempat, yang termasuk tawassul syar'i, yang disyariatkan. At-tawassulu ilallahi ta'ala bi'idhari da'fi wal hajati ilaihi. Bertawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menampakkan kelemahan kita dan butuhnya kita kepada Allah. Jelas, kalau kita menampakkan kelemahan kita dan butuhnya kita kepada Allah, wajib. Kita butuh. Maka dengan cara kita mendekat kepada Allah, melaksanakan amalan-amalan ibadah, ini menunjukkan butuh. Ya. Dengan berdoa, barakallahu, menunjukkan kita butuh. Apalagi ketika berdoa, mendahulukan dengan ya, kelemahan-kelemahan kita. Dan ini diantara adab-adab berdoa. Kemudian termasuk tawassul syar'i. At-tawassulu ilallahi bil-i'tiraf bil-zanbi wal-iqrari bin-ni'mah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengakui dosa-dosa dan ya, mengakui kenikmatan-kenikmatan yang selama ini diberikan oleh Allah. Ya Allah, saya telah melakukan dosa ini dan itu. Ini dan itu. Maka tolonglah saya. Ya Allah, saya telah mendapatkan nikmat ini dan itu. Maka tambahlah. Tolonglah saya. Bertawassul. Dan yang terakhir, tawassul syar'i. Dicontohkan adalah at-tawassulu ilallahi ta'ala bitolabid du'ai minas solihin al-ahya'i al-hadirin. Mendekatkan diri kepada Allah berupa ya, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melalui doanya orang-orang soleh yang hidup dan hadir. Harus ada ya, embel-embel hidup dan hadir. Kalau orang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui orang soleh, tapi tidak hidup, maka syirik. Atau hidup, tapi tidak hadir di hadapannya. Dia manggil-manggil. Barakah hukum. Ya, maka itu ada syirikan pada. Maka harus hidup dan hadir. Misalkan, ya, kita juga minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi terkadang kita ya kepada orang yang soleh dari ulama kita yang hidup mungkin di hadapannya mampir. Syekh, Pak Yai, Ustaz, tolong doakan saya juga semoga saya istiqomah di atas hidayah. Hadir di hadapan kita, dan mendengar hidup, maka tidak mengapa. Tapi yang ditanbih, yang dilarang oleh para ulama, diantaranya Syekh Muhammad Ibn Salam Taimin, dia enggak pernah doa kepada Allah, tapi mengandalkan minta doa kepada orang soleh yang hadir dan hidup. Maka ini bisa mengurangi ketawakalan, mengurangi berfikum nilai penyandaran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawassul yang syar'i. Adapun yang bid'ah, contohkan oleh para ulama seperti ya, tawassul dengan zatnya orang-orang soleh, dengan kedudukan mereka dan dengan haknya mereka. Ini bid'ah, tidak sampai syirik, bid'ah. Contohnya dia berdoa kepada Allah, ya Rob, as'aluka bi'abdikas soleh. Wahai Robku, saya memohon kepadamu dengan zatnya si fulan yang soleh, dengan zatnya Nabi Muhammad, dengan haknya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak boleh, ini bid'ah. Tidak sampai syirik, tapi bid'ah. Namun yang syirik barakallahu'alaikum disebutkan mendekatkan diri, ya, inginnya kepada Allah namun salah, ya, dia simpangkan seperti berdoa kepada selain Allah, istighosa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernazar untuk para nabi, orang-orang yang meninggal dan lain-lain. Maka itu adalah tawassul yang syirik barakallahu'alaikum. Baik, kita lanjutkan. Yaquluna hadza. Dalam hadis disebutkan yaquluna hadza. Mereka manusia mengucapkan hal ini, ai hadhil kalimah, yakni kalimat ini. Yakni kalimat la ilaha illallah. Wa amiruhunna ghairi. Maksudnya adalah man fihinna minal imari, minal amari wairullah. Yakni siapa saja yang ada di antara ya, langit-langit yang tujuh dan juga bumi yang tujuh, dari makhluk-makhluk yang ada ya, terkhusus langit-langit yang tujuh selain Allah, fi kifatin ay law wudi'at hadhil makhluqatu fi kifatin min kaffatayil mizani wa wudi'at hadhil kalimah fil kifah ukhra al ukhra. Seandainya langit-langit yang tujuh beserta penghuninya selain Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan selain Allah karena memang Allah fisama, di atas langit. Ya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Seandainya selain Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit. Ya. Yang di antaranya langit yang tujuh beserta penghuninya, para malaikat, awan, barakahikum, dan bumi yang tujuh ditaruh di satu timbangan, ya, yang ada di antara dua timbangan. Wawudi'at hadhil kalimah fil kifatil ukhra, sementara kalimat ini la ilaha illallah ditaruh di timbangan yang lain, malat bihinna ay rojahat alaihinna, niskaya kalimat la ilaha illallah lebih berat daripada ya makhluk-makhluk yang dikumpulkan semuanya itu, langit yang tujuh, bumi yang tujuh, dan yang ada di dalamnya, ya barakahikum, ditaruh di timbangan yang lain, niscaya akan lebih berat kalimat la ilaha illallah barakahikum. Ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, ini ya yang sebutkan oleh Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala. Adapun al makna al ijmali lil hadis, makna hadis secara global, barakakum, insyaallah akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Baik. Dan untuk selanjutnya ini kita kedatangan tamu Al-Ustaz Abu Abdurrahman Atib, barakakum, selaku perintis Ma'had Paciran, maka beliau kita minta untuk memberikan tausiahnya sekata dua kata, barakakum, karena memang kebiasaan para ulama kita kalau ada kedatangan tamu, baik itu ikhwan, ya, barakakum, Ustaz, ya, alim, memberikan ya nasihatnya kepada kita, barakallahu'alaikum. Baik, wallahu ta'ala bisawab. Mungkin dari saya sampai di sini, insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan akan datang. Untuk selanjutnya kepada Al-Ustaz Abu Abdurrahman Adib, waktu dan tempat dipersilahkan, barakallahu'alaikum. Baik, sesuai muhairan.